الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitab was-sunnah. Dan kita masih dalam melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar as-sulh. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa as-sulhu atau perdamaian yang berkaitan dengan permasalahan harta terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, as-sulhu ma'al iqrar, perdamaian yang disertai dengan pengakuan dari pihak seorang yang tertuduh, dan dia mengakui ketika si A mengatakan kepada si B bahwa B memiliki hutang kepada si A, maka B pun mengakui dan mengatakan, iya, saya mengetahui bahwa saya memiliki hutang kepada A sebesar 10 juta rupiah. Lalu kemudian terjadi suluh, perdamaian di mana si A ketika si B siap untuk mengembalikan sebesar 10 juta rupiah, maka A pun mengatakan, sudah, untuk kamu 5 juta. Cukup kamu mengembalikan 5 juta saja. Ini suluh, perdamaian yang disepakati yang hukumnya sah. Kemudian kita masuki poin yang kedua, as-sulhu ma'al inkar. As-sulhu ma'al inkar, perdamaian namun disertai dengan pengingkaran. Misalnya si A mengatakan kepada si B, wahai B, engkau pernah berhutang kepada saya sebesar 10 juta rupiah. Kata B, enggak, saya tidak pernah berhutang kepadamu. Jadi dia mengingkari. Dia mengingkari. Sementara si A melemparkan tuduhan kepada si B, enggak, engkau pernah. Coba diingat lagi, pada tanggal sekian, pada bulan sekian, pada tahun sekian, saya pernah memberi pinjaman kepadamu sebesar 10 juta. Si B tetap mengatakan, tidak, saya tidak pernah sama sekali meminjam uang kepadamu. Si A menuduh, sementara si B mengingkari. Apabila ada bukti, maka tentu buktilah yang akan menjadi hujjah dari dua orang yang bersengketa dalam pengadilan, bukti tersebut yang dimenangkan. Namun apabila mungkin si A kesulitan untuk mencari bukti waktu kesepakatan hutang piutang ketiga itu, tidak ada pihak ketiga yang menjadi saksi, hanya mereka berdua, sementara juga tidak ada tanda yang lain, tidak ada tanda bukti di atas kertas, dalam keadaan si B tetap mengingkari. Akhirnya mereka pun berunding dan bersepakat. Si A mengatakan, gini aja, agar kita bisa berdamai, saya juga tidak ingin seluruhnya hilang. Kalau saya meminta 10 juta juga saya tidak punya bukti. Gimana kalau kita berdamai? saya meminta 5 juta saja. Saya meminta 5 juta. Si B ini yang mengingkari juga melihat demi maslahat agar tidak terjadi persengketaan, permusuhan, maka dia pun siap untuk berdamai. Di mana dia akan membayar 5 juta. Karena mungkin saja dia betul-betul lupa. Maka dia pun mengatakan, oh iya sudah kalau begitu. Saya akan mengembalikan 5 juta. Dalam keadaan dia tidak mengingat apakah benar dia pernah meminjam atau tidak. Ya, tapi demi untuk melakukan perdamaian, sementara si A ini juga melemparkan tuduhan kepadanya, dan dia ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dia siap. Iya, saya sudah mengembalikan kepadamu 5 juta. Jadi akhirnya dikembalikan 5 juta dan terjadi suluh. Maka ini suluh yang sah. Ini suluh yang dibenarkan. Selama si B tidak berbohong. Kalau dia berbohong, dia mengatakan saya tidak pernah berhutang padamu. Padahal dia tahu dalam hatinya dia pernah berhutang. Dia mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa dia pernah berhutang. Tapi dia mengingkari dengan lisannya. Maka dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk di antara bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kata beliau rahimahullah, wa huwa ay yad'i syakhsun 'ala akhar. Yaitu seseorang menuduh yang lainnya bi'ainin lahu, dengan satu barang, indahu, yang ada pada orang yang tertuduh tersebut, au bidainin fi dhimmatihi, atau hutang yang ada dalam tanggungannya. Fayungkiru al-mudda'alai, sementara yang terdakwa, yang tertuduh, mengingkarinya. Mengingkarinya. Kalau tadi kita permisalkan, al-mudda'alai yang tertuduh ini si B. Yang menuduh al-mudda'i si A. Baik barang atau hutang. Barang misalnya A mengatakan pada si B, dia mengatakan bahwa engkau pernah mengambil jam tangan saya, ingat tak? Misalnya, kata si B, tidak, saya tidak pernah mengambil. Kapan itu? Tidak pernah saya mengambil. Ini kalau barang. Kalau hutang, seperti yang telah kita contohkan tadi. Fayumkirul mudda alaih, maka yang tertuduh ini mengingkarinya. Maka yang disebut as-sulhu ma'al ikrar, ma'al ingkar. Berdamai yang disertai dengan pengingkaran. Au yaskutu, atau dia diam. A mengatakan pada B, kamu pernah berhutang kepada saya sebesar 10 juta rupiah. B diam, tidak mengomentari. Diam aja. Nah ini beliau menggolongkan orang yang diam, yang tidak memberi jawaban, sama seperti pengingkaran. Namun sebagian para ulama menjadikan ini bagian yang ketiga. As-sulhu ma'as-sukut. Berdamai yang disertai dengan diamnya orang yang tertuduh. Wa huwa yajhalul mudda'a bihi. Dalam keadaan dia memang tidak mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya. Dia tidak tahu, jahil atau lupa. Sehingga dia betul-betul tidak mengerti. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Betul-betul dia tidak mengetahui. Thumma yusalihu al-mudda'i an da'wahu bimalin halin aw muajjal. Lalu kemudian yang menuduh ini ingin melakukan sulh, perdamaian terhadap tuduhannya dengan harta halin aw muajjal, yang diserahkan secara kontan, secara tunai ketika itu, atau diserahkan muajjal di waktu yang akan datang. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Saya mengatakan ya sudah kalau begitu kita berdamai saja. Tidak usah kamu kembalikan 10, 5 juta saja. Daripada tidak sama sekali, ya sudah setengahnya. 5 juta saja. Taib, lalu dia mengembalikan. B juga merasa dirinya daripada saya dituduh terus, sementara saya tidak ingat, saya tidak tahu apa-apa, ya sudah supaya hilang tuduhan ini dan kita berdamai, saya berikan 5 juta. Damai, sudah, selesai. Nah, apakah 5 juta itu tunai, diserahkan pada saat itu atau muajjal, nanti belakangan, mungkin bulan depan atau yang semisalnya. Fayasihhu sulhu fi hadhihi alhalah, maka sah hukumnya melakukan perdamaian dengan cara yang seperti ini. Idza kana almunkiru mu'taqidan butlan ad-da'wa, apabila yang mengingkari, dalam hal ini pihak yang tertuduh, dia mengingkari dengan keyakinan bahwa ini adalah tuduhan batil, tuduhan yang tidak benar. Karena dia betul-betul tidak mengingat. Ya. Sebab kalau dia mengingat, dia mengakui dalam hatinya, hanya dia mengingkari secara zahir, maka berarti dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Namun ini dia berkeyakinan bahwa tuduhan ini tidak benar. Fayadfa'ul mal, maka dia pun menyerahkan harta, daf'an lil khusumati an nafsih, untuk menolak terjadinya pertikaian, pertengkaran dan tuduhan dari dirinya. Waftida'an liyaminih, dan sebagai tebusan terhadap sumpahnya, ya, ketika dia bersumpah, ya, demi Allah saya tidak pernah mengambil, demi Allah, ya, saya tidak pernah minjam uang kepadamu, demi Allah, misalnya. Wal mudda'i ya'taqidu sihhat ad-da'wah, dalam keadaan yang menuduh, yaitu pihak si A, si penuduh, meyakini kebenaran tuduhannya. Fayakhudul mala iwadan an haqqihi tsabit, maka dia pun mengambil harta tersebut sesuai kesepakatan sebagai pengganti dari haknya yang dia menganggap itu tetap ada, ya, yang diingkari oleh pihak yang lainnya. Dan ini adalah suluh yang dibenarkan dalam syariat. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fil ahkamil muta'alliqati bis-sulhi, masih berkenan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perdamaian, sulh. Yang pertama kata beliau rahimahullah, yasihhu sulhu anil haqqil majhul, sah untuk melakukan perdamaian dari sebuah hak yang majhul, yang tidak diketahui. Wa huwa ma ta'adzara ilmuhu min dainin aw ainin, yaitu sesuatu yang sudah tidak lagi diingat. Baik itu hutang atau barang. Si A mengatakan kepada B, betul gak kamu wahai si B pernah berhutang kepada saya 10 juta rupiah? Benar gak? Sebab saya juga sudah gak ingat, kata si A. Saya gak ingat, tapi benar gak? Kata B, waduh, gak tahu juga ya. Saya juga gak ingat. Nah, saya gak ingat. Jadi sama-sama gak ingat. Nah, sama-sama gak pasti, gak jelas. Gimana kita berdamai aja? Impas. Gak ada sesuatu, anggap saja hilang. Ya sudah, selesai. Atau berdamai misalnya, ya karena mungkin ada, ya sudah. Yang dituduh ini, saya kasih kamu 2 juta. Gimana? Kamu juga tidak ingat, saya juga tidak ingat. Saya kasih 2 juta aja. Ya sudah, berdamai, ya sudah, selesai. Selesai masalah. Nah, ini majhul. Kan yakuna baina syakhsaini mu'amalatun wa hisabun madha 'alaihi zaman. Seperti misalnya ada 2 orang yang ada hubungan mu'amalah. Ada hubungan kerjasama atau perhitungan yang sudah lama, yang sudah berlalu, zamannya sudah lampau, mungkin 10 tahun sampai betul-betul sudah tidak diingat lagi. Wala ilma liwahidin minhuma bima alaihi lisahibih, dalam keadaan tidak ada pengetahuan, jadi sudah tidak teringat lagi salah satu dari keduanya dengan apa yang ada pada yang lain. Ketika mereka melakukan suluh, maka suluh tersebut sahih. Yang kedua, yasihhu sulhu an kulli ma yajuzu akhdhul iwadhi anhu kasulhi anil qisas bidiyatil muhaddadati syar'an aw aqal aw akthar. Sah hukumnya melakukan suluh dari setiap apa yang boleh, apa yang diperbolehkan untuk mengambil penggantinya, maka boleh melakukan suluh. Seperti suluh dari qisas dengan diyah, pembayaran diyah, baik yang ditentukan secara syariat atau lebih sedikit atau lebih banyak sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan, misalnya si A membunuh si B, membunuh si B dan dia muslim tanpa hak, maka hukum Islam menegakkan bahwa si A harus ditegakkan kepadanya hukum qisas. Harus ditegakkan hukum qisas. Maka dari pihak A atau keluarganya, ya, berusaha untuk melobi pihak keluarga si B yang terbunuh. Kalau bisa dimaafkan. Ya, gimana kalau kami ganti dengan pembayaran dia? Misalnya dengan 100 ekor unta, kami ganti dengan 100 ekor unta. Gimana? Siap enggak? Gitu. Maka B atau keluarga si B, mereka berembuk, akhirnya mengatakan iya. Boleh. Tidak mengapa. 100 ekor unta. Atau misalnya kesepakatannya 200 ekor unta. Atau kesepakatannya 500 ekor unta. Atau kesepakatannya 2M, 2 miliar. Atau 4 miliar. Atau sesuai kesepakatan. Maka ini diperbolehkan. Karena qisas ada penggantinya. Hukum qisas boleh. Apabila dimaafkan oleh awliya al-maqtul, dari ahli waris yang terbunuh, maka diperbolehkan, dimaafkan, tidak ditegakkan hukum qisas lalu diganti dengan pembayaran dia dan yang semisalnya. Yang ketiga, la yasihhu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdhul iwadhi anhu. Tidak sah dan tidak diperbolehkan melakukan suluh dari setiap apa yang tidak boleh mengambil penggantinya. Jadi tidak ada hukum ganti dalam hal ini, maka tidak diperbolehkan ada sulh. Kasulhi anil hudud. Seperti misalnya as-sulh ingin berdamai dari dijatuhkannya hukum had. Si A mencuri. Dan ketahuan. Dan ternyata dia mencuri sampai pada nisab yang menyebabkan dia akan ditegakkan hukum potong tangan. Sudah sampai ke pengadilan. Sudah ditetapkan. Dan berdasarkan bukti dia benar-benar mencuri. Maka akan dipotong tangannya. Nah, kata orang-orang berusaha membela si A, gimana, kami ganti aja. Kami ganti 2M. Jangan dipotong tangannya. Maka tidak diperbolehkan. Sebab hukum had harus ditegakkan apabila telah sampai kepada penguasa dan telah diputuskan, tidak ada gantinya. Harus ditegakkan. Demikian pula seorang yang berzina, misalnya dia muhsan yang menyebabkan ditetapkan hukum rajam kepadanya dalam pengadilan Islam. Lalu kemudian keluarganya berusaha menyelamatkan dengan membayar senilai uang. Maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena hukum-hukum had tersebut, hukum rajam, hukum cambuk, potong tangan, ini disyariatkan sebagai bentuk zajr. Hardikan bagi mereka, agar kemudian mereka tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, dan juga pelajaran bagi yang lain. agar mereka tidak melakukan perbuatan yang semisalnya. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, selesai bab yang ke-16 dari Kitabul Muamalat. Yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang al-musabaqah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.